Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Para pendengar Radio Roja Bandung, di mana saja Anda berada, demikian juga pendengar radio kita di 94,3 FM Cirebon dan Radio Islamic Center Binbaz di 107,8 FM Yogyakarta. Alhamdulillah, pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang rukun iman yang kedua, yaitu iman kepada para malaikat. Dan bahasan kita sudah sampai pada pembahasan nama-nama person malaikat yang disebut dalam Al-Quran ataupun hadis yang sahih. Beberapa nama yang sudah kita bahas, pertama Jibril, kedua Mikail, ketiga Israfil. Jibril dan Mikail disebut oleh Allah dalam Al-Quran, juga dalam banyak hadis. Israfil tidak disebut dalam Al-Quran, tapi ada disebut di dalam hadis. Yang keempatnya, penjaga neraka, yaitu Malik. Malik ini ya disebut dalam Al-Quran, juga disebut di dalam hadis yang sahih. Dan yang kelima yang juga sudah kita bahas adalah Malakul Maut, yaitu malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa. Malakul Maut ini oleh Allah disebut dalam Al-Quran, juga dalam hadis yang sahih. Baru lima nama malaikat itu yang sudah kita bahas. Kita teruskan ke yang keenam. Nama malaikat yang keenam adalah Munkar dan Nakir. Dua malaikat. Munkar nakir oleh Allah tidak disebut dalam Al-Quran, tapi wajib kita imani karena disebut dalam hadis yang sahih. Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwa Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza kubirul mayyitu au qala ahadukum atahu malakani aswadan azraqan yuqalu li ahadihim al-munkar wal-akhir nakir fayaqulan ma kunta taqulu fi hadzal rajul ila akhir al-hadis." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mayit sudah dikuburkan atau salah seorang di antara kalian sudah dikuburkan, maka datang dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Yang satu disebut munkar, yang lainnya disebut nakir. Lalu kedua-duanya bertanya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang diutus kepada kalian?" Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Hadis ini bisa kita temukan dalam Sunan At-Tirmidzi, Kitabul Janaiz, Bab Maja'a fi Adzabil Qabr. Juga Al-Imam Ibnu Hibban dalam Kitab Al-Mawarid. Yang hadis ini hasan berdasarkan syarat Imam Muslim. Berkata Al-Imam Ibnul Arabi Al-Maliki rahimahullah dalam kitab Aridatul Ahwadhi, "Wa innama sumya munkar bima'na am ya'ummu kulla mas'ulin mu'minan wa kafiran li'anna kulla man yarahuma yunkiruhuma lima huma alaihi min wahsyatil mandhar wa qabihis surah wa ghilzil kalimah wa ma fil maqamil latif fi aydihima minal haibah wal mukhawifah wa hiya fitnatun yalqaha al mu'minu fi awwali mihanil akhirah wal kafir fi awwali naqmiha fayuthabbitu Allahu al mu'min bifadlihi wa wa'dihi wa yulaqqinuhu hujjatahu fala yubali bihima wa yukhdhilul kafir wa yatalajlaju qawlahu fa yahillu alayhi. Umum mencakup semua pertanyaan baik kepada orang mukmin ataupun kepada orang kafir. Disebut munkar, munkar itu hanya sesuatu yang diingkari. Karena semua orang yang melihat munkar dan nakir ini pasti akan mengingkarinya, akan tidak suka. Karena bentuknya mengerikan, rupanya sangat buruk, serta kata-katanya kasar, keras, dan di tangannya ada martil yang sangat menakutkan. Dan inilah fitnah yang dialami oleh seorang mukmin di awal ujiannya di akhirat, dan bagi orang kafir merupakan awal dari azab penderitaan yang akan dialaminya. Lalu Allah Azza wa Jalla memantapkan orang-orang mukmin dengan karunia-Nya dan janji-Nya dan menuntun hujjah yang menyebabkan dia bisa menjawab pertanyaan kedua munkar dan nakir tersebut tanpa merasakan ketakutan. Adapun orang-orang kafir dihinakan. Kemudian tidak mampu menjawab sehingga memperoleh murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah menyatakan, wa nu'minu bi adzabil qabr liman kana laha ahlun liman kana lahu ahlan wa su'alu munkar wa nakir fi qabri an rabbihi wa dinihi wa nabiyhi ala ma ja'at bihi al-akhbar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anis sahabah ridwanullahi alaihim ajmain wal qabr rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita beriman kepada adanya azab kubur bagi orang yang layak menerimanya, dan pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur tersebut. Pertanyaan tentang Allah, tentang Rabb-Nya, din atau agamanya, juga tentang Nabi-Nya, sebagaimana yang terangkan dalam hadis-hadis dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Dan alam kubur merupakan salah satu di antara taman-taman surga atau lubang, di antara lubang-lubang azab neraka. Berkata Al-Imam Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, wa qad tawataratil akhbar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabr wa na'imi liman kana lidzalika ahlan wa su'alil malakain fayajibu i'tiqadu thubuti dhalik wal imanu bihi wa la natakallamu fi kayfiyatihi. Kata Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, telah mutawatir kabar dari Rasul SAW tentang adanya azab kubur dan nikmat kubur bagi orang-orang yang layak menerimanya, juga pertanyaan dua malaikat. Maka wajib kita meyakini hal itu dan beriman terhadap hal itu, dan tidak berbicara tentang kaifiat atau keadaan yang sebenarnya di sana. Karena apa? Karena itu adalah perkara gaib yang tidak bisa terjangkau oleh akal, kecuali sebatas yang diterangkan oleh Al-Quran, oleh hadis yang sahih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua keterangan tadi jelas bahwa munkar dan nakir termasuk dua di antara para malaikat Allah Azza wa Jalla yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur, dan pertanyaan itulah yang disebut dengan fitnah kubur yang teralami baik oleh orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan semua manusia di alam kubur. Itulah malaikat yang keenam, yaitu Munkar dan Nakir. Ketujuh, malaikat yang namanya juga disebut dalam Al-Quran. Kalau Munkar Nakir tidak disebut dalam Quran, tapi disebutnya dalam hadis yang sahih. Nah, ada malaikat lain yang kurang populer, kecuali hanya di sebagian kalangan manusia saja, yang mau menelaah. Tapi malaikat ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu Harut dan Marut. Nama dua malaikat yang mulia, yang kisahnya diterangkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, yang oleh Allah diturunkan ke muka bumi untuk tugas khusus. Lalu berkaitan dengan Harut dan Marut, beredar kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan karena bersumber dari riwayat-riwayat Israiliyat. Maka kita perlu meluruskan. Karena apa? Dari kisah-kisah Israiliyat itu isinya bertolak belakang dengan Al-Quran dan merusak citra serta kredibilitas dari dua malaikat yang mulia ini, yaitu Harut dan Marut. Allah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 102. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa makafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Yu'allimuna an-nasa sihra. Wa ma unzila ala al-malakaini bibabila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walabi'sa ma syaru bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Kata Allah Azza wa Jalla, mereka mengikuti, yang dimaksud mereka di sini adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan tentang kerajaan Sulaiman. Jadi orang-orang Yahudi menganggap Nabi Sulaiman itu ahli sihir dan mengajarkan sihir. Kata Allah, tidaklah kafir Sulaiman itu. Tapi syaitanlah yang kafir. Syaitan mengajarkan sihir kepada manusia. Dan mereka juga mengikuti apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Dan tidaklah Harut dan Marut ini mengajarkan sihir ini kepada seorang pun sebelum kedua-duanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah fitnah. Maka jangan kamu kafir dengan mempelajari sihir ini. Lalu orang-orang pun mempelajari sihir dari kedua malaikat itu yang menyebabkan bisa memecah belah atau memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Padahal mereka itu tidak bisa memberikan madarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali atas izin Allah. Dan mereka mempelajari sihir yang hanya memberi madarat kepada mereka dan tidak memberi manfaat. Padahal mereka mengetahui siapa yang mempelajarinya, maka dia tidak akan memperoleh keuntungan apa-apa di akhirat. Dan sungguh buruk apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka lakukan untuk diri-diri mereka sendiri, seandainya mereka mengetahui. Ayat yang mulia ini, surah Al-Baqarah 102, menjelaskan bahwa Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diturunkan ke muka bumi sebagai fitnah bagi manusia, sebagai ujian bagi manusia, dan kedua-duanya telah mewanti-wanti siapapun yang datang kepada mereka agar jangan belajar sihir ini, karena siapa yang belajar sihir ini, dia kufur. Para ulama ahli tafsir berbeda-beda pendapat tentang siapa Harut dan Marut ini, sampai kepada banyak pendapat. Di kalangan para ulama ahli tafsir, ada yang berpendapat bahwa Harut Marut adalah dua malaikat yang Allah berikan kemampuan kepada kedua-duanya untuk bermaksiat, seperti yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Lalu Allah menurunkan kedua malaikat ini ke muka bumi sebagai ujian. Ini pendapat yang pertama. Tapi apa? Tapi pendapat ini syadz. Pendapat ini nyeleneh atau menyimpang karena bertolak belakang dengan banyak ayat, bertolak belakang dengan banyak hadis yang menyatakan, nanti akan kita bahas, bahwa para malaikat itu maksum. Malaikat itu terjaga, terpelihara dari kesalahan, dan tidak ada satupun malaikat yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk Harut dan Marut ini. Nanti akan kita bahas pada bab kemaksuman para malaikat. Kedua, ada lagi para ulama ahli tafsir yang berpendapat bahwa Harut dan Marut adalah dua raja. Disebut malikan, bukan malakan. Dua raja, di antara raja-raja yang ada di muka bumi. Ada lagi ulama ahli tafsir yang menjelaskan Harut Marut dua laki-laki yang zahirnya soleh. Saking solehnya mereka diserupakan dengan dua malaikat. Dan Allah Azza wa Jalla menyebut mereka dengan apa-apa yang masyhur di kalangan manusia. Ada lagi yang berkata bahwa Harut Marut ini dua tukang sihir di antara penduduk Babilonia. Dan ada lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, apa yang benar? Pendapat mana yang benar? Pendapat yang benar adalah pendapat seperti yang dikemukakan al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Kata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ibnu Jarir, ketika menerangkan ayat ini, beliau menyatakan, falaisa fi inzalillahi iyyahu 'alal malakaini wala fi ta'limil malakaini man 'allamahu minan nas ithmun idh kana ta'limuhuma man 'allamahu dhalika bi idznillahi lahumu bi ta'limihi ba'da ay yukhbirahu bi annahuma fitnatun wayanha hayanihi anil sihr wal amali bihi wal kufr wa innamal ithmu ala man yata'allamuhu minhuma wa ya'malu bihi id kana Allah ta'ala dhakarahu qad nahahu an ta'allumihi wal amali bihi. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, diturunkannya dua malaikat, juga dua malaikat ini mengajarkan sihir kepada manusia, itu tidaklah ada dosa bagi dua malaikat itu. Karena apa? Karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia atas izin Allah, atas perintah Allah Azza wa Jalla, setelah mereka memberikan wanti-wanti kepada mereka, kepada manusia, agar tidak kufur, karena mereka ini ujian. Jadi ada tiga tugas yang Allah berikan kepada dua malaikat Harut Marut ini. Pertama, turun ke muka bumi atas tugas Allah Azza wa Jalla. Kedua, mewanti-wanti orang yang mau belajar sihir agar jangan belajar sihir. Karena mereka itu fitnah, mereka ujian. Yang ketiga, tugas yang ketiga aja adalah kalau ada orang yang ngeyel, yang kekeh, mau belajar sihir, maka ajarkan. Itu tiga perintah Allah kepada Harut dan Marut. Dan Harut Marut mentaati perintah Allah yang tiga ini. Mereka turun ke muka bumi. Kemudian ketika ada orang yang mau belajar sihir, mereka mewanti-wanti. Kami ini hanya ujian, jangan kamu kafir dengan mempelajari sihir ini. Dan ini sudah dilakukan. Dan ketika ada orang yang ngeyel, yang kekeh, Allah memerintahkan kepada mereka, ajarkan sihir ini kepada manusia yang kekeh. Setelah diberi peringatan, siapa yang mempelajarinya adalah kufur. Oleh karena itulah, maka tugas yang Allah berikan kepada Harut dan Marut ini disebutnya dengan sebutan tugas kauni dan bukan tugas syar'i. Dua di antara tugas yang Allah berikan kepada Harut dan Marut ini adalah tugas kauni, satu di antara adalah tugas syar'i. Tugas kauni itu sama dengan takdir Allah yang Allah berlakukan di alam jagat raya ini. Malaikat itu harus turun dan malaikat itu harus mengajarkan sihir. Dua ini kauni. Adapun yang syar'inya satu, yaitu melarang manusia belajar sihir karena siapa yang mempelajarinya adalah kufur. Nah, oleh karena itulah, maka ketika ada orang yang kekeh mau mempelajari sihir setelah dia diberi peringatan tentang konsekuensinya, tentang resikonya. Resiko dari mempelajari sihir ini kufur. Resiko dari mempelajari sihir ini konsekuensinya kafir, berdosa besar. Oleh karena itulah, maka ditegaskan. Tapi banyak manusia yang kekeh. Banyak manusia yang ngeyel, maka terhadap manusia yang ngeyel ini, maka malaikat Harut dan Marut oleh Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk apa? Untuk mengajarkannya. Makanya ketika mengajarkan sihir kepada manusia, dua malaikat ini tidak maksiat kepada Allah. Tidak berdosa kepada Allah. Karena apa? Karena itu atas perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau ditanyakan bagaimana mungkin Allah mengizinkan dua malaikat ini mengajarkan kekufuran kepada manusia, yaitu sihir. Kan sihir dilarang, diharamkan. Orang yang mempelajarinya kufur. Bagaimana dua malaikat oleh Allah diperintahkan untuk mendukung kekufuran kepada manusia? Maka dijawab oleh para ulama, tadi sudah diterangkan, inilah yang disebut dengan apa? Dengan kauni. Sama dengan malaikat-malaikat lain. Yang oleh Allah SWT ditugaskan untuk menggerakkan seluruh tubuh manusia. Kita bisa bergerak, kita bisa bicara, kita berlari, kita melakukan apapun, kita bisa ruku, sujud, dan seterusnya. Itu bukan karena kemampuan diri kita sendiri, tapi semuanya itu dijalankan oleh para malaikat. Sebagaimana nanti akan kita bahas dalam bab tersendiri tentang masalah itu. Nah sekarang, kalau ada manusia yang akan melakukan perbuatan buruk dan jahat seperti umpamanya sujud kepada patung, apakah malaikat yang ditugaskan untuk menggerakkan tubuh orang yang akan sujud kepada patung itu oleh malaikat enggak didukung, enggak digerakkan sehingga jangan sampai dia sujud kepada patung karena sujud kepada patung itu syirik. Apakah begitu? Enggak. Tetap saja malaikat tersebut oleh Allah ditugaskan untuk memproses gerakan orang tersebut ketika akan sujud kepada patung. Akhirnya sujud. Malaikat itu menggerakkan orang itu untuk sujud kepada patung, tugas dari Allah Azza wa Jalla. Sekalipun perbuatan itu adalah perbuatan durhaka, tapi tetap malaikat oleh Allah Azza wa Jalla ditugaskan untuk melaksanakan tugas itu. Itu yang disebut dengan tugas kauni. Sama dengan Harut dan Marut yang oleh Allah Azza wa Jalla ya, di, diperintahkan untuk mengajarkan sihir kepada manusia setelah dua malaikat ini diperintahkan untuk mewanti-wanti, melarang orang, jangan kalian berbuat sihir, kami hanya fitnah. Siapa yang mempelajari sihir ini, maka dia kufur. Tapi ada orang yang kekeh, yang ngeyel, maka oleh Allah diperintahkan untuk diajarkan setelah mengetahui konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang yang mempelajarinya. Inilah pendapat yang benar yang diterangkan oleh para ulama tentang dua malaikat Harut dan Marut. Adapun kisah yang beredar di tengah masyarakat bahwa dua malaikat ini oleh Allah diturunkan karena hukuman kepada kedua-duanya, karena kedua-duanya telah maksiat dengan seorang wanita yang namanya Zaharah, melakukan perzinahan dengan seorang wanita namanya Zaharah. Karena itulah kedua-duanya dihukum oleh Allah dengan cara diturunkan ke muka bumi. Maka ini kisah yang sama sekali tidak bersesuaian dengan Quran, Sunnah, dan tidak bisa diterima oleh akal fikiran. Kenapa? Karena pertama, malaikat siapapun dia tidak diberi syahwat oleh Allah Azza wa Jalla. Baik syahwat kepada makanan dan minuman, mereka tidak makan dan tidak minum. Kedua, ataupun syahwat kepada lawan jenis. Kenapa? Karena malaikat itu tidak disifati dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Enggak, sama sekali. Malaikat bukan laki-laki, malaikat bukan perempuan. Dan mereka tidak diciptakan berpasang-pasangan. Inilah realita yang dijelaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pengecualian dari ayat yang umum bahwa kami telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Kecuali para malaikat yang oleh Allah Azza wa Jalla tidak diciptakan sebagai makhluk yang memiliki jenis kelamin laki dan perempuan. Makanya malaikat tidak punya syahwat kepada wanita karena mereka bukanlah laki-laki, bukan banci, bukan juga perempuan. Terus yang tidak masuk akalnya, masa di langit ada perempuan yang namanya Zaharah? Maka manusia macam mana itu? Tidak ada manusia yang hidup di langit, termasuk para wanita. Oleh karena itulah, maka kisah yang beredar bahwa malaikat Harut dan Marut ini, dua malaikat yang dihukum oleh Allah turun ke muka bumi karena maksiat dengan wanita, adalah kisah yang merupakan racun bagi kaum muslimin karena menodai kemaksuman para malaikat yang oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Makanya disebutkan itu termasuk kabar Israiliyat yang tidak sahih, tidak sesuai dengan penjelasan Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Jadi yang benar, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang taat kepada Allah Azza wa Jalla, mengemban tiga tugas dari Allah Azza wa Jalla. Satu, turun ke muka bumi. Yang keduanya, memberikan wanti-wanti kepada orang, menjelaskan kepada manusia bahwa sihir itu kufur dan jangan kalian berbuat sihir ini. Yang ketiga, kalau ada orang yang kekeh, ngeyel, mau mempelajari sihir ini, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk mengajarkannya. Dan karena itulah mereka tidak bermaksiat kepada Allah karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Inilah malaikat yang ke-8. Yang ke-9, ada malaikat yang oleh sebagian orang dianggap sebagai nama dari malaikat, padahal bukan. Dan ini kesalahpahaman. Di antara ya yang masyhur atau populer yang sudah kita bahas, pertama Izrail. Izrail ini bukanlah nama dari malaikat pencabut nyawa. Karena sudah kita jelaskan, malaikat pencabut nyawa itu namanya Malakul Maut. dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh hadis yang sahih. Adapun munculnya nama Israel itu didasarkan kepada riwayat Israiliyat, bukan kepada ayat atau hadis yang sahih. Riwayat Israiliyat adalah riwayat yang bersumber dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani dahulu di Madinah, juga di Mekah, di Jazirah Arab. Banyak pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani, walaupun Islam sudah datang, lalu mereka menceritakan kisah-kisah masa lalu, kisah para nabi, termasuk kisah-kisah para malaikat. Kadang dalam kisah itu mereka menyebut nama, baik nama orang ataupun nama malaikat, termasuk di antara Israel. Maka cerita ini berkembang sampai ke telinga para sahabat dan kaum muslimin. Lalu mereka pun saling menceritakan kisah itu. Ini yang disebut dengan kisah Israiliyat. Oleh karena itulah maka kisah Israiliyat ini kisah yang bersumber dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Maka tidak boleh kita percayai. Selama apa? Selama kisah Israiliyat ini bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan Israel adalah perkara yang berkaitan dengan perkara gaib. Karena menyangkut nama dari makhluk yang gaib yaitu malaikat, maka tidak boleh perkara gaib ditetapkan berdasarkan sumber dari Israiliyat. Harus berdasarkan Quran Sunnah. Quran menyebut malaikat pencabut nyawa itu malakul maut. Hadis juga begitu. Maka tidak boleh kita menggantinya dengan nama Israel. Kedua, ada lagi kesalahpahaman orang yaitu Raqib dan Atid. Raqib dan Atid disebut oleh Allah dalam Al-Quran, tapi bukan nama dari person malaikat. Al-Quran yang menjelaskan ini adalah surah Qaf ayat 18. Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada Raqib dan Atid. Satu orang, satu Raqib dan satu Atid. Itu setiap orang. Raqib adalah sebutan bagi malaikat yang mencatat amal kebaikan. Dan Atid adalah sebutan, bukan nama. Nama jabatan. Sebutan bagi setiap malaikat yang mencatat amal-amal buruk disebutnya Atid. Satu orang, satu Raqib dan satu Atid. Ada berapa miliar orang? Ada berapa triliun orang sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat? Berarti Raqib dan Atidnya banyak. Oleh karena itu, pendapat yang benar Raqib dan Atid bukan nama personal malaikat. Tapi itu adalah nama jabatan atau sebutan bagi jabatan malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk. Amal baik disebutnya Raqib, amal yang buruk disebutnya malaikat Atid. Inilah yang kedua. Yang ketiga sudah kita bahas juga Ridwan. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin, Ridwan ini nama bagi malaikat penjaga surga. Ini juga sudah kita bahas. Tidak ada dalam Al-Quran sebutan Ridwan dan tidak ada di dalam hadis yang sahih malaikat Ridwan, tapi sebutan malaikat Ridwan diterangkan di dalam hadis yang dhaif sebagaimana sudah kita jelaskan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, abshir hadza Ridwan khazinul jannah." Hei Muhammad, berbahagialah engkau. Inilah Ridwan, malaikat penjaga surga. Sudah kita terangkan bahwa hadis ini dhaif, diterangkan atau diriwayatkan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Habaik, juga Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh, juga Al-Wahid dalam kitab Asbabun Nuzul. Tapi di dalam sanadnya ada seorang rawi nama Ishaq bin Bashar. Dia kata Imam Adz-Dzahabi muttaham bil kadzib. Dia ini seorang pendusta. Ini diterangkan di dalam kitab Mizanul I'tidal. Oleh karena itulah maka hadis ini dhaif dan hadis dhaif tidak boleh dijadikan sebagai hujjah untuk perkara-perkara yang gaib dan nama malaikat termasuk di antara perkara yang gaib. Sekalipun demikian, ada memang sebagian ulama yang menetapkan Ridwan sebagai nama bagi malaikat penjaga surga, seperti Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juz yang pertama halaman 45, beliau menyatakan wa khazinul jannah malakun yuqalu lahu Ridwan. Ada malaikat penjaga surga yang disebut dengan sebutan Ridwan. Ada diakui oleh para ulama, tetapi hadis tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif. Ada lagi nama lain atau nama bagi malaikat tertentu yang oleh sebagian ulama disebut dengan sebutan Ar-Ra'du. Makna Ar-Ra'du itu sendiri adalah, kata orang Sunda mah, guludug. Apa bahasa Indonesianya guludug? Yang kalau umpamanya mau hujan, itu ada suara guludug-guludug-guludug gitu ya. Halilintar bukan. Halilintar mah yang listrik yang menyambar purinya itu petir gitu. Itu petir halilintar. Dalam bahasa Arab, kalau halilintar namanya al-barq. Al-barq. Kalau ar-ra'du, ya, itu guludug. Ar-ra'du. Ada dalam Al-Quran surah Ar-Ra'du. Berkata al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, amma ar-ra'du fa inna ahlal ilmi ikhtalafu fih. Adapun ar-ra'du, ar-ra'du itu guludug atau guruh, guntur gitu ya. Yang apa namanya berbunyi guludug-guludug kalau mau hujan atau di tengah-tengah hujan. Para ulama ikhtilaf tentang masalah itu. Sebagian mereka ada yang menyatakan itu malaikat yang menggiring awan. Adanya keyakinan bahwa itu malaikat yang menggiring awan, karena memang ada hadis yang menjelaskan hal tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis yang diriwayat Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, aqbalat yahudun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu ya bal qasim akhbirna anir ra'di mahu. Datang orang-orang Yahudi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini kunyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba terangkan kepada kami, apakah ar-ra'du itu, guruh itu, guntur itu, guludug itu apa? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, malakun minal malaikati muwakkalun bis-sihab. Ma'ahu makhariq min nar yasuqu biha sihab haitsu syaa Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, guruh itu salah satu di antara malaikat yang ditugaskan menggiring awan. Dia membawa cameti dari api. Dia menggiring awan dengan cameti tersebut ke arah yang Allah kehendaki. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang Yahudi bertanya lagi, faqalu fama hadza sautul ladzi nasma? Lalu suara apa yang kita dengar ini? Kalau memang guludug itu adalah para malaikat yang menggiring awan, lalu suara yang kita dengar ini apa? Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, jazarahu sihab idza jazarahu hatta yantahiya ila haitsu amara. Ila haitsu umira. Yaitu adalah suara bergeraknya awan apabila dia bergerak digiring ke arah sesuai dengan arah yang Allah perintahkan kepada mereka. Para Yahudi berkata, saddaqta, benar kamu, ya, benar engkau ini. Nah, berdasarkan hadis ini, hadis ini oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dimasukkan ke dalam silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Lalu beliau menyatakan bahwa hadis ini hasan. Oleh karena itulah, maka di antara para malaikat ada yang disebut dengan sebutan malaikat Ar-Ra'd berdasarkan hadis ini. Akan tetapi pendapat yang benar adalah ar-radu atau guludug ini merupakan angin yang tertekan di bawah awan kemudian naik. Lalu bergesernya angin yang tertekan awan ini menimbulkan suara yang sangat dahsyat yang disebut dengan sebutan guludug atau guruh tadi. Sebagian lagi menyatakan bahwa guludug adalah suara yang ditimbulkan karena panas yang tiba-tiba muncul akibat dari sambaran petir dengan jutaan volt gitu ya, yang sangat-sangat-sangat besar membakar udara. Pemuaian udara yang terbakar secara tiba-tiba itu menimbulkan guruh atau suara yang menggelegar yang sangat dahsyat. Semuanya itu lahir dari proses guruh apa guntur. Sama ya, guruh sama guntur itu juga. Semuanya itu merupakan proses yang terjadi. Akibat apa? Akibat camati dari para malaikat yang memang menggiring awan dengan cara seperti itu. Berdasarkan hal itulah maka tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan penjelasan ilmiah tentang terjadinya guruh atau guntur atau guludug seperti yang kita fahami selama ini. Inilah beberapa nama para malaikat dan malaikat-malaikat yang lainnya masih banyak yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya yang sahih, beserta beberapa nama-nama yang sering dianggap sebagai nama malaikat padahal bukan, yang sebagiannya sudah kita terangkan tadi. Di antaranya Ar-Ra'du, di antaranya juga Izrail, di antara Raqib dan Atid, di antaranya juga Ridwan. Semua itu adalah nama-nama yang dinisbatkan kepada nama malaikat padahal tidak didasarkan kepada keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, para pendengar Radio Roja Bandung, Radio Kita FM Cirebon dan Radio Islamic Center Binbas di Jogja, pagi ini kita cukup sampai di sini saja dulu. Insya Allah kelanjutan dari pembahasan malaikat ini masih panjang dan masih banyak. Akan kita terangkan, kita lanjutkan pada hari Selasa yang akan datang. Untuk sekarang kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Dan kita masuki sesi tanya jawab yang insya Allah akan dipandu oleh Akhi Muzain. Silakan Akhi Muzain untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah. Fadal. Ya, syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan. Banyak sekali ilmu yang bisa kami dapatkan dari ceramah Ustaz tadi. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilahkan kepada para pendengar Radio Roja Bandung maupun juga para pendengar Radio Kita FM Cirebon serta Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta yang akan bertanya langsung melalui telepon ke Ustaz, bisa melalui nomor telepon di 022-868-62637. Sekali lagi, nomor telepon yang bisa digunakan yakni nomor 022-868-62637. Atau Anda bisa bertanya langsung kepada Ustaz melalui WhatsApp atau maupun juga SMS. Bagi para pendengar Radio Roja Bandung, bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081-1227-1476. Dan bagi para pendengar Radio Kita FM Cirebon, bisa melalui nomor 0811-2020-68. Sekali lagi, nomor 0811-2020-68. Dan bagi para pendengar Radio Islamic Center Binbas Yogyakarta, bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor 081-5688-1078. 081-5688-1078. Dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Kita angkat yang pertama dari pendengar Radio Roja Bandung, dari Oki Kurnia Alam, melalui WhatsApp. Apakah malaikat bisa tertahan dalam melaksanakan tugasnya? Seperti malaikat maut mau mencabut nyawa Nabi Musa tapi malah ditampar. Ini dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1339 dan 3407 serta hadis riwayat Muslim nomor 1842 katanya. Iya, barakallahu fiik, Oki Kurnia Alam di Selacau, tetangga atau ya namanya. Tadi sudah disebutkan bahwa tugas yang Allah berikan kepada para malaikat itu tugas kauni dan bukan tugas syar'i. Nanti akan dijelaskan. Bisakah tertahan? Enggak bisa, karena itu sudah merupakan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan kisah sebuah hadis sahih? Yang kisah ini secara spesifik akan kita bahas pada bab tersendiri tentang masalah itu. Yaitu malakul maut yang oleh Allah ditugaskan untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa menolak, lalu menonjok malaikat itu sampai keluar kedua matanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini oleh orang-orang yang akalnya dangkal dan picik ditambah kedengkian menjadi bahan tertawaan. Terutama orang-orang Syiah, ahlakahumullahu azza wa jalla. Mereka tertawa, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, enggak masuk akal, kata mereka. Kenapa enggak masuk akal? Ya, karena akal mereka pendek. Kenapa enggak masuk akal? Pertama, masa ada nabi enggak mau mati gitu setelah ajalnya tiba. Kedua, masa ada nabi ya nonjok gitu ya kepada malaikat sampai sekeji itu. Ketiga, masa yang namanya malaikat bisa ditonjok. Terus bisa keluar matanya, copot gitu ya. Kan mestinya malaikat sebelum ditonjok hilang duluan. Kan begitu ya. Tertawa mereka. Mereka bilang gak masuk akal. Kenapa? Karena memang akalnya sudah dilumuri dengan kedengkian. Tapi ketika ini dijelaskan oleh para ulama ahlus sunnah yang bersih hatinya, disertai dengan ilmu yang memadai, maka barulah kita mengetahui bahwa hadis ini sangat-sangat-sangat masuk akal. Diutusnya malaikat itu oleh Allah kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia biasa yang Nabi Musa gak tahu bahwa itu malaikat. Nabi Musa gak tahu bahwa itu malaikat. Dan para nabi ketika malaikat datang berupa manusia awalnya gak tahu bahwa itu adalah malaikat. Dijelaskan dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukramin. Idza khalu faqalu salaman qalu aqala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi fajabi ijlin samin wa qarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minhum khifa. Kata Allah, belumkah tiba berita kepada kalian tentang kisah tamu Ibrahim yang mulia? Ketika tamu itu datang mengatakan salam, dijawab salam lagi. Malaikat ini tamu ini. Tamu ini malaikat. Tapi dalam bentuk orang. Nabi Ibrahim tidak tahu. Terus faragha ila ahlihi faja'a bi ijrin samin. Lalu datanglah Nabi Ibrahim masuk ke dalam rumah, lalu setelah itu datang lagi dengan membawa anak sapi yang sudah dibakar. Lalu wa qarrabahu ilaihim, disajikan kepada tamu itu, tapi tamu itu tidak mau makan. Kenapa kalian gak mau makan? Muncul rasa takut dalam diri Ibrahim. Jangan-jangan ini orang mau jahat. Padahal itu adalah malaikat. Ya. Nanti setelah proses selanjutnya baru tahu bahwa ini malaikat. Begitu juga Nabi Musa. Ya. Ada orang yang tidak dikenal masuk rumah langsung minta nyawa. Dan Nabi Musa tidak tahu bahwa itu adalah malaikat. Kedua, syariat di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam membolehkan orang memukul atau menonjok orang yang datang ke rumah tanpa izin. Dan syariat ini berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau ada orang yang noong ngintip ke dalam rumah dan kamu tahu, cungkil kedua matanya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim, dibolehkan. Karena apa? Karena di dalam rumah kita banyak rahasia, banyak aurat. Banyak privasi internal keluarga kita. Gak boleh orang nyelonong masuk begitu saja. Nanti akan banyak aurat yang terlihat oleh si tamu ini. Di zaman Nabi Musa juga begitu. Ada orang tidak dikenal masuk rumah langsung minta nyawa. Oleh karena itulah syariat di zaman itu membolehkan memukul orang itu. Dan pukulan Nabi Musa dahsyat, kuat loh. Orang bangsa Kitbi, bangsa Fir'aun, berantem dengan Bani Israel gitu ya. Ada Nabi Musa, dibela oleh Nabi Musa, dipukul orang Kitbi, sekali pukul mati itu orang. Kuat pukulan Nabi Musa. Batu dipukul oleh tongkat Nabi Musa berbekas, dekok gitu ya. Ada 3-5 bekas pukulan Nabi Musa di batu itu. Oleh tongkatnya dipukul. Nah ini orang malaikat ya. Tapi Nabi Musa tidak tahu bahwa itu malaikat. Menjelma menjadi orang. Kemudian datang dalam identitas yang tidak dikenal, tidak diketahui. Maka Nabi Musa berdasarkan syariat berlaku yang berlaku pada saat itu membolehkan memukul orang yang datang ke rumah, apalagi dalam rangka meminta nyawa. Coba sekarang kita lagi duduk di rumah, datang orang lalu langsung, mana nyawamu, saya akan cabut sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Membela diri. Ini orang mau bunuh. Sebelum kita dibunuh ya kita tonjok duluan dia. Ya. Oleh karena itulah maka itu yang terjadi pada diri Nabi Musa sebelum tahu bahwa itu malakul maut. Sampai keluar kedua matanya. Dan ini mengisyaratkan ya bahwa ketika para malaikat menjelma sebagai orang biasa, maka dia bisa diapa-apakan oleh orang. Termasuk juga bangsa jin. Kalau dia menjelma dengan sebagai makhluk yang terlihat oleh orang, bisa diapa-apakan. Bisa dipukul, bisa dibunuh, bisa ditangkap. Sebagaimana kisah yang terjadi, Nabi SAW pernah menangkap jin. Abu Hurairah radhiyallahu anhum pernah menangkap jin dan gak bisa lepas kalau gak dilepaskan. Karena itulah menjelma bagi mereka beresiko. Makanya tidak sembarangan mereka menjelma di hadapan orang. Karena resikonya besar. Ketika menjelma dipukul bisa kena dan sakit. Ketika menjelma dibunuh ya bisa mati. Ketika menjelma ditangkap ya tertangkap. Tidak semudah yang kita bayangkan. Ah mudah begitu mau ditangkap menghilang begitu. Enggak bisa seperti itu. Nah termasuk malaikat malakul maut. Yang saat itu oleh Allah ditugaskan. Bukan untuk mencabut nyawa Nabi Musa. Tapi untuk menguji terlebih dahulu sikap Nabi Musa. Dengan cara coba kamu datang minta nyawa. Diuji bukan untuk ditetapkan ajalnya. Ajalnya belum tiba saat itu. Nah setelah proses itu terjadi, malakul maut kembali kepada Allah. Allah mengembalikan lagi kedua matanya. Lalu disuruh lagi yang kedua kali. Lalu malakul maut bertanya, kalau kamu ingin hidup, maka tutupkan telapak tanganmu ke punggung seekor sapi. Setiap satu bulu yang kamu tutup dengan telapak tanganmu, itu tambahan 1 tahun bagimu. Lalu kata Nabi Musa, setelah itu apa? Setelah itu maut. Oh, taulah bahwa ini malakul maut utusan Allah. Lalu Nabi Musa pasrah, silakan cabut sekarang. Akhirnya dicabut saat itu. Jadi sebenarnya nyawa Nabi Musa, takdirnya itu saat itu. Bukan saat pada kasus sebelumnya. Kasus sebelumnya hanya seperti sebagai ujian dari Allah kepada Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Oleh karena itulah, tidak ada tugas malaikat yang terhambat. Apa yang terjadi pada peristiwa malakul maut dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, itu sesuatu yang baru proses yang Allah tetapkan. Adapun ajalnya ditetapkan setelah peristiwa pertemuan yang kedua. Dengan penjelasan tersebut, maka benar-benar kasus ini masuk akal dan banyak melahirkan faedah dan pelajaran dari hadis yang mulia ini. Oleh karena itu, akal para ulama dengan kebersihan hatinya menyebabkan kisah ini menjadi kisah yang luar biasa dahsyatnya dan amat-amat masuk akal, amat-amat sangat logis dan banyak mengandung pelajaran dari dirinya. Berbeda dengan kaum Syiah yang mentertawakan hadis ini karena kedengkian mereka dan kedangkalan akal mereka. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sementara kami informasikan terlebih dahulu kepada khususnya pada para pendengar radio kita FM Cirebon bahwasanya untuk kesempatan kali ini SMS yang bisa digunakan untuk menerima pertanyaan bukan di nomor 08112068 akan tapi di nomor 08521094943. Jadi kepada para pendengar radio kita FM Cirebon, silakan untuk mengirimkan pertanyaannya ke nomor 08521094943. Terima kasih. Ada penanya lewat telepon, Ustaz. Kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Solihin. Iya, akhir. Iya. Silakan, Pak. Satu aja pertanyaan, Pak, ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Samang Ustaz. Alhamdulillah, samang sunnah Pak Sun. Tumben bahasa Sunda. Alhamdulillah. Iya, iya. Ini Ustaz, saya ingin bertanya tentang Imam Mahdi. Karena di sini banyak keterangan bahwa Imam Mahdi itu menurut banyak apa pendapat dari Sabaiyah, dari Kisaniyah dan lain-lain. Tapi di sini di dalam risalah Al-Mahdi disebutkan bahwa menurut ahlu sunnah, ahli hadis, tidak ada satupun hadis tentang Mahdi itu yang berderajat sahih. Kalau dari An-Nubuwah ini dijelaskan, bila dibilang semua hadis Mahdi itu tidak sah dan kelihatan dibikin oleh orang-orang dahulu yang ada maksud mendirikan kerajaan dengan topeng Mahdi itu. Dan mohon penjelasan pengertian Imam Mahdi menurut ahlu sunnah. Bisa aja, Pak Ustaz. Terima kasih. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Pak Solihin di Cimahi. Barakallahu fiik. Ya, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu sosok yang diakui hampir oleh semua kalangan kaum muslimin. Syiah mengakuinya. Tetapi akan ada akan tetapinya mereka menyalahartikan sosok Imam Mahdi dengan Imam Al-Muntadhar yang ke-12. Apakah Ahlus Sunnah mengakui? Iya, mengakui. Dan hadis tentang masalah ini sangat-sangat banyak. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La tanqadil ayyam wa la yadhhabud dahr hatta yamlikul arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi." Tidak akan berakhir hari-hari di dunia dan tidak akan hilang masa di dunia sebelum orang Arab ini dikuasai oleh seseorang dari ahlul baitku. Namanya bersamaan atau sesuai atau sama dengan namaku. Dan para ulama menyatakan hadis tentang Imam Mahdi ini banyak. Sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Berkata Al-Allamah As-Safaraini rahimahullahu ta'ala. Wa qad takatsaratir riwayah wal athar bi amril Mahdi. Sungguh sangat banyak riwayat-riwayat dan athar-athar tentang Imam Mahdi. Syekhul Islam di dalam majmul fatawanya menyatakan al-ahadithul lati yahtajju biha ala khurujil Mahdi. Ahaditsu sahihah rawaha Abu Daud wa Tirmidzi wa Ahmad wa ghairuhum. Hadis-hadis yang dijadikan hujjah tentang keluarnya Imam Mahdi adalah hadis-hadis yang sahih. Diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad dan yang lain-lainnya. Disebutkan wa ismul Mahdi Muhammad bin Abdullah min waladil Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yakhruju fi akhir zaman Wa qad imtala'atil ardu juran wa zulman fayamla'uha adlan wa qista. Nama Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah dari anak turunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dia akan keluar di akhir zaman yang zaman itu dipenuhi dengan kezaliman dan kejahatan, lalu Imam Mahdi ini akan memenuhinya dengan keadilan. Oleh karena itulah, maka nama dari Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri fisiknya juga diterangkan, yaitu wajahnya, apa namanya, si tarangnya apa, dahinya lebar, kemudian si hidungnya mancung menyerupai paruh dari seekor burung, dan kulitnya putih, dan yang lain-lainnya. Sampai berkata al-allamah as-safarani, qad kathuratil aqwal fil mahdi hatta qila la mahdi illa Isa, wa sawab alladhi alai ahlul haq anal mahdi ghairu Isa, wa anahu yakhruju qabla nuzuli Isa alaih salatu wassalam, wa qad kathurat bi khurujihi ar-riwayat hatta balagat haddut tawatur al-ma'nawi, wa sya'a dhalika baina ulami sunnah hatta udda min mu'taqadatihim. Sungguh banyak pendapat tentang Mahdi, sampai ada yang menyatakan bahwa Mahdi itu Isa. Bahwa yang benar sebenarnya Mahdi bukan Isa. Dia akan turun sebelum turunnya Isa. Dia akan keluar sebelum turunnya Isa. Dan riwayat-riwayat tentang keluarnya Imam Mahdi itu mencapai derajat mutawatir maknawi dan beredar di kalangan ulama-ulama sunnah sampai-sampai adanya Imam Mahdi termasuk bagian dari akidah mereka. Oleh karena itulah, maka apabila ada orang yang menyatakan tidak ada hadis yang sahih tentang Imam Mahdi, maka orang itu keliru besar. Karena para ulama ahli hadis seperti Syekhul Islam, seperti Syekh Al-Albani dalam kitab silsilah Al-Hadis As-Sahihah, seperti Al-Allamah As-Safaraini, semuanya menyatakan banyak hadisnya sahih. Bahkan sampai mencapai derajat mutawatir maknawi. Yang dimaksud mutawatir maknawi adalah hadis yang diriwayatkan melalui apa perawi-perawi yang banyak di setiap tabaqatnya. Karena saking banyaknya mereka mustahil sepakat dusta. Akan tapi lafadznya berbeda-beda. Lafadznya berbeda-beda tapi maknanya sama tentang Imam Mahdi. Nah yang seperti itu disebut sebagai riwayat yang mutawatir maknawi. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah menjadikan keyakinan tentang keluarnya Imam Mahdi itu sebagai bagian dari akidah mereka. Yang ciri-cirinya diterangkan dalam hadis-hadis yang sahih tentang masalah itu. Turunnya sebelum keluarnya Dajjal. Dan turunnya keluarnya sebelum turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Nama bapaknya juga sama dengan nama bapak Nabi Muhammad. Oleh karena itulah namanya adalah Muhammad bin Abdullah. Dan itu keturunan Hasan bin Ali. Berbeda dengan Syiah yang menyatakan bahwa Imam Mahdi mereka, Imam Al-Muntadhar, Imam yang terakhir, itu turunan Husain bin Ali. Kalau Ahlus Sunnah menyatakan itu turunan Hasan karena adanya riwayat yang tegas yang menyatakan demikian. Oleh karena itu, ulama Ahlus Sunnah menyatakan, ya itu bagian dari akidah kita semua. Akidah Ahlus Sunnah bahwa Imam Mahdi itu ada dan akan keluar di akhir zaman. Wallahu a'lam bissawab. Ya, terus. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ya, selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan yang datang dari pendengar radio kita FM Cirebon. Dan juga barangkali ini mungkin pertanyaan tersisa dari Pak Qosim Ustaz yang minggu yang lalu via telepon. Senada, assalamualaikum Ustaz. Kalau kita memajang gambar Ka'bah dengan orang-orang yang tidak jelas karena kecil sekali dan juga kaligrafi kalimat tauhid, apakah ini menyebabkan juga malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita? Yang kedua, apakah surat Ibrahim ayat 18 yang di situ dijelaskan amalan sia-sia beterbangan bagi debu, yang dimaksud adalah termasuk amalan bid'ah. Mohon penjelasannya dari Abu Fahmi di evakuasi kota Cirebon. Iya, Pak, pertama memajang gambar Ka'bah dan kaligrafi ya. Iya, memajang gambar Ka'bah selama itu bukan di tempat sholat. Kalau di tempat sholat apa? Bisa mengganggu, ya itu dimakruhkan. Nabi SAW pernah sholat di depannya ada gordeng yang ada motif-motif bunga. Nabi SAW berkata kepada Aisyah, amiti anni hadha. Singkirkan ini, gambar ini, karena motif-motifnya selalu terbayang di mataku. Dalam sholatku. Kalau Nabi orang yang sangat khusyuk di dalam sholatnya merasa terganggu dengan itu, apalagi kita gitu ya. Jangan sampai ada omongan lah kalau khusyuk mah gak akan terganggu dengan apapun. Tanpa ada gangguan aja kita sudah sangat susah khusyuk, apalagi ada gangguan. Nah inilah yang disayangkan di kalangan kaum muslimin, banyak memajang gambar-gambar yang bisa kata mereka mengkondisikan suasana agar lebih islami ya. Dipajang di musholanya gambar Ka'bah atau kaligrafi atau yang lain-lain. Padahal itu bisa apa? Bisa mengganggu kita dalam sholat. Dalam sholat terbayang-bayang itu. Mestinya polos-polos saja. Untuk polos saja susah husu. Apalagi ada gambarnya gitu ya. Nah jadi diusahakan jangan dipajang di musholla. Nah umpamanya kalau sekarang di ruang tamu. Yang gak ada orang sholat di sana. Boleh gak? Ya selama ya. Selama ini. Pertama, selama tidak ada unsur riya. Kok bisa riya? Ya bisa, karena adanya gambar Ka'bah besar itu menunjukkan kita pernah ke sono gitu ya. Lalu pulangnya bawa oleh-oleh itu. Lalu itu bisa memancing. Ini belinya di mana? Oh itu belinya waktu saya haji yang ketujuh tuh umpamanya. Ini foto-fotonya ada umpamanya. Itu riya. Apa yang diinginkan dengan foto dan gambar itu? Agar orang nanti terpancing bertanya, lalu kita bisa menjelaskan prestasi ibadah kita di masa yang lalu. Itu riya, itu sum'ah itu. Itu bahaya, bisa terhapus pahala dari amalan kita itu ya. Umpamanya dipajang di suatu tempat yang tidak mengganggu sholat kita. Selama tidak ada gambar orang di sana, atau itu foto orang yang kemudian dibuat gambarnya tapi orangnya tidak jelas, wajahnya, kepalanya tidak jelas, hanya berupa titik-titik, runu kata orang Sunda mah, renyek gitu ya. Maka enggak apa-apa. Selama tidak jelas kepalanya atau wajahnya. Maka dibolehkan, enggak apa-apa, tidak termasuk kepada hal yang dilarang tadi. Selama itu tidak mengganggu kita di dalam sholat kita. Makanya itu jangan dipajang, jangan ditempel di mana. Di musola, apalagi umpamanya gambar Ka'bah di depan musola itu, lalu kita niatkan menghadap ke Ka'bah di gambar itu, padahal menghadapnya ke utara umpamanya ya, itu Ka'bah ada fotonya, bukan ke foto Ka'bah, tapi ke Ka'bah zat aslinya ya, yang ada di Mekah. Ya, oleh karena itu maka secara hukum asal tidak terlarang, selama itu tidak dipajang di musola untuk mengganggu sholat kita. Adapun kaligrafi Arab, baik itu kalimat tauhid ataupun ayat Al-Quran, baik Fatihah ataupun ayat kursi, maka itu eksploitasi ayat demi kepentingan seni dan bisnis. Coba kita bayangkan, kita fikirkan, apa maksud dibuatnya kaligrafi dan ditempelkan di dinding? Kalau itu bukti kecintaan kita kepada Al-Quran, bukan begitu cara membuktikan kecintaan. Kalau kaligrafinya ditempel, dibacanya nggak pernah. Apa begitu cara mencintai? Kedua, pernahkah Nabi dan para sahabat serta para ulama menempel bacaan tulisan Al-Quran di dinding rumahnya? Nggak pernah. Apa mereka tidak mencintai Quran? Oh, mereka orang yang paling cinta Quran. Oleh karena itu, cara mencintai Quran itu bukan begitu. Bukan memajang kaligrafinya dibaca, enggak. Tapi baca, pelajari, fahami, yakini, amalkan, sebarkan, dakwahkan, ajarkan. Itu cara mencintai Quran. Bukan dipajang, bukan ditaruh di atas kepala kalau bawa mushaf. Oh itu pusap ada di ini mau dipindahkan ke sana, kemudian kata orang Sunda disuhun di atas kepala, disuhun itu diletakkan di atas kepala, simpan di tempat lain yang lebih tinggi. Dibaca enggak? Bukan begitu cara memuliakan Al-Qur'an, ya. Buka, baca, fahami, yakini, amalkan, ajarkan, dakwahkan kepada orang lain. Itu cara memuliakan Quran. Itu yang pertama. Kedua, coba sekarang begini, mushaf Al-Quran 30 juz, berapa harganya? Paling 50 ribu. Sekarang satu ayat kursi, hanya satu ayat, ayat kursi, Al-Baqarah 255, dibuat kaligrafinya, ya, dengan sangat indah dan bagus. Pakai apa namanya figura yang juga sangat bagus dihias, ditempel di dinding. Berapa harganya? Bisa puluhan juta, 20 juta, 30 juta, tergantung nilai keindahan dan juga ukuran dan siapa yang membuatnya mungkin, ya. Apa yang membuat dia mahal? Apakah ayatnya? Bukan, itu cuma satu ayat. Al-Quran yang 30 juz, satu mushaf, murah. Ya, kalau satu juz Al-Quran, satu mushaf Al-Quran 30 juz oleh anak dicurat-coret, disobek-sobek oleh anak kecil. Apa tindakan kita? Ini anak bapak lucu, pinter banget, sudah disimpen aja, diganti sama yang lain. Nggak dimarahi. Tapi coba ayat kursi yang satu ayat gitu ya, tapi ditulis dalam kaligrafi yang harganya 10-20 juta, ditusuk-tusuk sama pulpen, dicurat-coret, disobek. Apa yang terjadi? Ini anak nakal, anak ibunya ini. Wow, bisa dijembel itu. Dasar nakal. Tahu nggak berapa harganya? Jadi apa yang menentukan harga? Apakah ayat yang tertulis di dalamnya atau nilai seninya? Nilai seninya. Bukan ayatnya. Ayatnya cuma seayat. Itu yang 30 juz tadi yang seluruh ayat Al-Quran disobek-sobek, dicoret-coret gitu. Nggak diapa-apain tuh anak. Tapi satu ayat kursi yang nilai seninya sangat tinggi gitu ya, sehingga harganya mahal, bisa marah kalau disobek, kalau dirusak. Oleh karena itulah, maka yang membuat kaligrafi itu berharga bukan ayat yang ada di dalamnya, tapi nilai seni yang dieksploitasinya. Ya. Oleh karena itu, bukan begitu cara memuliakan, menghormati dan mencintai Al-Qur'anul Karim. Itulah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, surah Ibrahim ayat berapa tadi? 18. Surah Ibrahim ayat yang ke-18. Allah Azza wa Jalla menyatakan, yatajarra'ahu wa la yakadu yusighuhu wa yatihi al-maut min kulli makanin wa ma huwa bimayyit wa min waraihi adzabun ghalid. Orang-orang yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla itu, amalan-amalan mereka itu seperti debu yang ditiup angin dengan keras, ya. Yang apa namanya, di musim angin yang bertiup kencang. Mereka itu tidak memperoleh manfaat sedikit pun dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan itulah apa sesuatu kesatan yang sangat jauh. Matsalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asif la yaqdiruna mimma kasabu 'ala syai'in dzalika huwa dhalalul ba'in. Perumpamaan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal mereka itu seperti debu yang ditiup angin di musim bertiupnya angin, ya. Apa yang dimaksud? Para ulama menyatakan bahwa amalan-amalan tersebutlah amalan-amalan yang tidak memenuhi dua syarat diterimanya amal. Pertama, ikhlas. Kedua, mutaba'ah. Kalau orang itu melakukan amalan karena riya, sehebat apapun itu amalan, maka ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Karena ditujukan bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam hadis kursi, ana agna syuraka'u ani syirki. Ana agna syuraka'i ani syirki. Faman amila amalan asyraka fihi ma'ahu ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan saingan, tidak membutuhkan sekutu. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu dengan sesuatu pun, maka aku akan tinggalkan dia. Tidak akan diterima. 99% itu amalan untuk Allah, 1% untuk pujian manusia. Disekutukan Allah dengan pujian manusia, amalan itu ditolak oleh Allah SWT. Coba ancaman Allah kepada orang yang sholat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang sholat itu orang yang sahun dan orang yang ria. Jadi amalan itu pahalanya seperti debu yang ditiup angin. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin ikhlas tapi tidak mutaba'ah. Cara melaksanakan amalan itu tidak sesuai dengan syariat. Membuat seseorang sholat subuh, khusyuk, ikhlas karena Allah. Tapi keluar dari tuntunan syariat karena semangat dan khusyuk yang harusnya 2 rakaat dia tambah jadi 3 rakaat. Rakaat yang ketiganya jelek apa buruk? Menurut otak kita baik. Jelek atau buruk? Jelek atau baik? Menurut otak kita baik. Rakaat ketiga isinya apa coba? Isinya Fatihah dan surat, isinya ruku, isinya sujud, isinya mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Ada yang jelek enggak dalam rakaat yang ketiga? Enggak ada. Tapi kenapa terlarang? Karena menyimpang dari instruksi Allah dan Rasul-Nya. Dia membikin-bikin syariat sendiri menambah rakaat yang ketiga. Dengan asumsi bahwa isi dari rakaat yang ketiga itu baik, tidak ada keburukan di dalam rakaat yang ketiga ya. Apakah rakaat ketiga isinya cacian, makian kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kaum muslimin? Enggak. Isinya mengagungkan Allah rakaat ketiga itu. Tapi terlarang. Nabi SAW menyatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa orang yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya dariku, maka itu tertolak. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang ditolak amalnya, amalnya itu seperti debu yang ditiup angin, adalah orang-orang yang ketika beramal, mengamalkan agama ini, mengamalkan ajaran Islam ini, tidak memenuhi salah satu di antara dua syarat, apalagi dua-duanya. Ya ria, ya sesuai, ya tidak sesuai dengan amalan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah akan tertolak. Dan tidak akan perlu apa-apa, amal-amalnya itu seperti debu yang ditiup angin. Oleh karena itu, apakah itu termasuk kebidahan? Iya, termasuk kebidahan. Karena apa? Karena kebidahan pada hakikatnya adalah orang yang mengamalkan agama ini tanpa mengikuti contoh dari Nabi SAW. Mengada-adakan sesuatu yang baru. Kata Nabi, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru yang diada-adakan. Maksudnya perkara baru dalam agama, bukan dalam urusan dunia. Adapun dalam urusan dunia, kata Nabi SAW, antum a'lamu biumuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Adanya radio, adanya TV, adanya pesawat, adanya mobil, adanya HP. Itu urusan dunia boleh dipakai sebagai sarana dakwah. Dan itu bukan bid'ah. Jangan sampai, oh itu Radio Roja banyak membahas kebid'ahan, mereka juga bid'ah. Karena apa? Karena dakwah lewat radio, di zaman Nabi enggak ada radio. Dakwah lewat TV, karena di zaman Nabi enggak ada TV, itu bid'ah juga. Ini orang enggak ngerti apa itu bid'ah. Bid'ah itu dalam urusan dunia, dalam urusan agama. Adapun dalam urusan dunia, lalu urusan dunia ini dipakai sebagai sarana ibadah, enggak apa-apa. Pesawat untuk ke haji boleh. Radio TV untuk dakwah boleh, gitu ya. SMS untuk menyampaikan ayat dan hadis itu boleh. Karena itu dunia yang dijadikan sebagai sarana fasilitas dakwah. Maka enggak apa-apa. Adapun cara ibadahnya, nah itu yang bid'ah, yang enggak boleh ditambah-tambah gitu. Enggak boleh dikurang, enggak boleh dirubah. Siapa orang yang menambah dalam perkara agama ini dengan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, terkena dengan hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan tapi tidak ada contohnya dari aku, maka itu amalan ditolak. Coba perhatikan Al-Quran surah An-Nur ayat 63. Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Nabi itu hendaklah mereka itu takut bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Oleh karena itulah ancaman bagi kebinahan adalah azab yang sangat pedih di akhirat dan fitnah di dunia. Fitnah di dunia berupa disesatkan dia dalam urusan-urusan lain oleh Allah Azza wa Jalla. Satu kebidahan di satu bidang akan merembet, dia akan berbuat bidah di bidang-bidang yang lainnya. Nah, lalu kena dengan ayat yang terdapat dalam Ibrahim ayat yang ke-18, mathal ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istadat bihi rih fi yaumin asif. Perumpamaan amalan orang-orang yang kafir kepada Allah, amal-amal mereka itu seperti debu yang ditiup angin. Apakah ini mencakup amalan umat Islam yang tidak memenuhi dua persyaratan tadi? Iya, ini dijadikan sebagai salah satu dalil oleh para ulama tentang hal itu. Wallahu a'lam bissawab. Ya, silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan sekarang sudah ada penelpon yang nunggu, Pak Taufik ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz? Iya. Ada keterangan Ustaz, kalau nggak salah saya dengar di TV Ahli Sunnah, di Ahli Sunnah gitu. Katanya dalam satu perkawinan itu harus diumumkan, kalau nggak salah redaksi hadisnya. Terus sama memukul rebana boleh katanya, tapi harus perempuan yang mukulnya, benar itu hadisnya sahih enggak gitu. Yang kedua, satu aja Pak, maaf Pak. Seorang suami di perang zaman dulu ini meninggalkan istri gitu. Istrinya kan orang tuanya meninggal, tapi tidak ada yang ngasih tahu bahwa orang tuanya meninggal, tapi nggak bisa keluar, kata suami jangan keluar. Itu benar nggak hadisnya itu? Iya. Itu saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa barusan? Pak Taufik. Pak Taufik, ada dua pertanyaan ya, sudah di-cut satu. Kekeh, karena apa? Memang orang yang serakah kepada ilmu bagus, nggak apa-apa. Iya, pertanyaan pertama, betul nggak ada hadis bahwa pernikahan itu harus diumumkan? Betul. Jadi pernikahan itu tidak boleh disembunyi-sembunyikan, dirahasiakan. Ya. Kenapa demikian? Karena memang pertama, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengumumkan pernikahan. Hadisnya banyak tentang masalah ini. Di antaranya adalah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'linun nikah. A'linu hadzal nikah wadribu alaihim bil ghirbal." Kata Nabi, umumkanlah pernikahan dan tabuhlah rebana. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, Rasul Sallallahu alaihi wasallam bersabda, faslu ma bainal harami wal halal ad-duf was-saut. Pemisah atau pembeda antara yang haram dengan yang halal adalah adanya pukulan rebana dan suara. Yang dimaksud suara adalah suara nyanyian. Dan disebutkan di dalam hadis yang sama di riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW menyatakan, wa huwa gulamun shaghir. Orang yang menyanyinya itu adalah seorang anak kecil. Bukan wanita dewasa dengan penampilan yang seksi. Berdasarkan hal tersebut, maka pernikahan harus diumumkan, tidak boleh dirahasiakan. A'linun nikah. Umumkan oleh kalian pernikahan. Salah satu hikmahnya adalah agar tidak menjadi fitnah. Kalau kita nikah sembunyi-sembunyi, orang-orang gak tahu. Lalu suatu saat kita keluar bersama istri kita di jalan bergandengan berdua-dua. Atau terlihat makan bareng di restoran umum yang terbuka. Kelihatan oleh orang yang mengenal kita. Kaget mereka, kalau itu ada si fulan ya, berdua-dua sama perempuan. Padahal dia ahli ibadah, padahal dia ahli masjid, padahal dia aktivis dakwah. Kok berdua-dua sama perempuan? Nah, ini jadi fitnah kan? Padahal itu sudah nikah, sudah menjadi istrinya. Apalagi nanti istrinya hamil. Loh, kok hamil, kapan nikahnya? Nah, akhirnya kan bisa timbul fitnah. Maka umumkan pernikahan. Kedua, boleh enggak memukul rebana? Iya, dibolehkan khusus untuk itu. Memukul rebana ketika apa pernikahan dibolehkan. Tapi yang memenaruhnya dan yang menyanyikannya, menyenandungkannya anak kecil. Dan isi syairnya tidak mengandung unsur syirik, unsur kebinahan ataupun kemaksiatan. Dan dibolehkannya memukul rebana pada hari pernikahan tidak menjadi dalil bolehnya kita nanggap dangdut. Dengan apa? Dengan penyanyi bidwanita yang super seksi. Dengan pakaian yang super minim. Gitu ya. Karena apa? Ya jelas itu kemaksiatan. Isinya, isi lagunya juga lagu-lagu yang berisi maksiat. Tentang perzinahan. Kemudian tentang pacaran yang diharamkan secara syar'i gitu ya. Yang menyanyikannya juga kayak cacing kepanasan. Gak mau diem gitu ya. Pakaiannya juga super minim. Lalu laki dan perempuan bercampur baur. Lalu dikatakan oh itu boleh karena Nabi pun menyuruh memukul rebana. Iya betul, memukul rebana boleh ya. Ini yang dalam apa acara dangdut apa rebana? Bukan, segala macam ada. Itu pertama. Kedua yang nyanyinya. Yang ketiga isi syairnya. Semua itu sumber maksiat. Oleh karena itu dibolehkan memukul rebana. Dengan syarat pertama yang nyanyinya adalah anak kecil. Baik laki ataupun perempuan. Yang keduanya isi syairnya tidak mengandung perkara-perkara yang terlarang secara syar'i. Tidak mengandung unsur syirik. Tidak mengandung unsur bid'ah, tidak mengandung unsur maksiat, maka ya itu dibolehkan. Baik langsung atau kaset, umpamanya menyetel nasyid yang isinya tidak ada penyimpangan di dalamnya, dibolehkan. Hanya di dalam rangka apa? Pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Untuk berikutnya pertanyaan dari pendengar radio Islamic Center Binbaz dari Rozin di Jogja dan dari Asti di Piyungan. Ustaz, bolehkah seseorang memberi nama anaknya dengan Jibril, Mikail, atau Israfil? Bagaimana dengan nama malaikat penjaga neraka yaitu Malik yang banyak digunakan di berbagai negara? Apakah harus diganti dengan nama yang lain? Katanya. Siapa itu? Rozin dan Asti. Asti, dua-duanya di Jogja. Satu di Bantul, satu di Piyungan. Piyungan sama Bantul mah ini ya. Dekat. Ya barakallahu fiik. Para ulama ketika menjelaskan dibolehkan enggak menamai anak atau manusia dengan nama-nama malaikat. Kita nukil. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim minal asma'il makruhah asma'ul malaikah. Kajibril wa Mikail wa Israfil fa innahu yukrahu tasmiyatul adamina biha. Di antara nama-nama yang dimakruhkan adalah nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, Israfil karena itu dimakruhkan untuk menamakan Bani Adam dengan nama-nama itu. Berkata Ashab su'ila Malik anit tasami bi Jibril fakariya dhalik falam yu'jibhu. Imam Malik ditanya tentang menamakan orang dengan nama Jibril, maka beliau memakruhkannya dan tidak menyukainya. Berkata Imam Al-Baghawi, wa yukrahu tasami bi asmil malaika. Mithul Jibril wa Mikail li'anna Umar bin Khattab radhiyallahu an qad kariha dhalik. Dimakruhkan menamai orang dengan nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail. Karena Umar bin Khattab juga membenci hal itu. Oleh karena itu, kita tidak mendapati seorang pun sahabat yang menamai anak-anak mereka dengan nama-nama ini. Dengan nama-nama Jibril atau Mikail. Ya. Salah satu di antara hikmahnya adalah khawatir orang tersebut memiliki akhlak yang tercela lalu menjadi bahan celaan orang. Dasar si Jibril umpamanya. Nyebelin aja. Padahal yang dimaksud Jibril sana nama anak itu. Tapi nanti orang yang mendengar secara sepotong bisa salah faham, oh itu orang mencela malaikat. Oleh karena itulah, maka para ulama memakruhkan. Sebagian lagi ada yang membolehkan, seperti apa yang dikatakan oleh Abdul Razak bin Ma'mar. Aku bertanya kepada Hammad bin Abi Sulaiman, kaifa taqulu fi rajulin tusamma Jibril wa Mikail faqala la ba'sa bi. Aku bertanya, bagaimana pendapat tentang orang yang diberi nama dengan Jibril dan Mikail? Dia menjawab, enggak apa-apa. Imam An-Nawawi, Imam Muhyiddin Abi Zakaria An-Nawawi, penyusun kitab Riyadhus Shalihin, penyusun kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, dalam kitab Al-Majmu' beliau menyatakan, "Wa madhhabuna wa madhhabul jumhur jawazu tasmiyah bi asmail anbiya wal malaika, li'annahu lam yathbut ayy nabiy sallam annahya falam tukrah." Madhhab kami maksudnya madhhab Syafi'i, karena beliau orang yang bermadhab Syafi'i, dan madhab jumhur membolehkan memberi nama dengan nama-nama para nabi ataupun para malaikat, karena Nabi sallam tidak melarang dan tidak memakruhkannya. Walhasil ulama ikhtilaf tentang masalah itu. Lalu mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat adalah yang rajih, bahwa di antara nama-nama malaikat ada nama yang dimakruhkan dijadikan nama bagi orang, ada yang dibolehkan. Seperti yang dimakruhkanlah nama-nama Jibril, Mikail, Israfil, makanya tidak ada seorang pun sahabat ataupun ulama yang bernama atau menamai anak-anak mereka dengan nama Jibril, Mikail, dan Israfil. Sebagian lagi ada yang membolehkan bahkan menggunakannya sebagai nama dari nama malaikat. Contohnya Malik. Kita tahu di zaman para sahabat ada yang namanya Malik. Di kalangan para ulama juga ada yang namanya Malik. Imam Malik, Malik bin Anas, Anas bin Malik, Malik bin Dinar. Banyak. Dan itu tidak diganti oleh Nabi SAW dan tidak dikritisi juga oleh para sahabat lain dan oleh para ulama lain. Oleh karena itulah, maka di antara nama-nama malaikat ada yang memang dimakruhkan untuk dijadikan nama seperti Jibril, Mikail, dan Israfil. Makanya tidak ada seorang pun ulama, apalagi sahabat, yang bernama atau menamai anak mereka dengan nama Jibril, Mikail, dan Israfil. Adapun nama malaikat yang dibolehkan menjadi nama adalah Malik. Itu tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang adanya orang yang diberi nama dengan sebutan Malik, baik di kalangan sahabat ataupun para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Saya Abu Ramdan dari Cililin. Abu Ramdan Cililin, mangga Pak Abdul Ramdan. Mau nanya ini, kalau masalah zikir, kan zikir ba'da sholat itu ada yang dilakukan setelah sholat sunat. Yang rajih yang mana ini? Iya. Gitu aja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Abu Ramdan di Cililin, barakallahu fiik. Yang lebih rajih zikir dulu baru sholat sunat. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi begitu Nabi selesai salam, yang pertama beliau lakukan istighfar 3 kali. Allah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu Allahumma anta salam, minka salam, tabarok tayyadal jalil ikram. Lalu baru membalikan badannya ke arah makmum. Lalu berzikir. Kadang setelah berzikir beliau memberikan tausiah atau nasihat atau memberikan penjelasan atau bertanya kepada salah seorang sahabat, apakah ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada, coba kisahkan. Kadang-kadang Nabi selesai menceritakan mimpi yang beliau alami tadi malam, ya. Jadi zikir dulu, bahkan ngobrol dulu, dialog dulu, setelah itu baru melakukan sholat sunatnya di rumahnya setelah pulang ke rumahnya. Itu yang lebih rajih, itu yang lebih kuat, itu yang lebih sunnah, lebih sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kalau setelah beres sholat fardu, kita langsung sholat sunat, lalu wiridnya diakhirkan? Kalau itu dilakukan secara terus menerus, itu mukhalafah dengan sunnah. menyelisih sunnah, bertolak belakang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan dilakukan. Lakukanlah kalau terus menerus gitu ya, zikir dulu, setelah itu baru pulang ke rumah, itu yang terbaik. Lalu di rumah dia melakukan sholat sunat, karena seutama-utama sholat bagi seorang laki-laki adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Kalau sholat fardu di masjid, tapi kalau sholat selain yang fardu yaitu sholat sunat, maka tentu saja lebih utama di rumah. Kecuali sholat tahiyatul masjid tidak bisa dilakukan di rumah, karena namanya juga tahiyatul masjid, harus di masjid. Nah, itu yang lebih kuat, yang lebih afdol, yang lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya ke penanya pendengar Radio Raja Bandung melalui SMS dari Ummu Fatimah di Selacau. Assalamualaikum. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, tadi dijelaskan ada 3 pertanyaan ketika di alam kubur, yaitu tentang Rob, agama, dan Nabi. Saya mendapati di sebuah buku ada tambahan pertanyaan tentang kitab suci, tapi tidak ada rujukannya. Apakah pertanyaan tentang kitab hadisnya sahih? Jazakumullahu khair. Iya, Ummu Fatimah di Cililin, di Selacau, barakallahu fik, tetangga. Oh, gitu. Iya, pertanyaan di alam kubur menyangkut 3. Man rabbuk, wa ma dinuk, wa ma nabiyuk. Itu yang masyhur, yang umum. Jadi apa agamamu, siapa Rabbmu, kemudian apa agamamu, dan satu lagi siapa nabimu, atau bagaimana pendapatmu tentang orang yang diutus kepada kalian. Maksudnya adalah orang yang diutus kepada kalian itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, itu yang 3. Nah, sekarang ada enggak pertanyaan tentang Al-Qur'anul Karim? Bagaimana tentang kitab yang engkau kitab itu telah diturunkan kepada kalian? Bagaimana pendapat kalian? Pertanyaan seperti itu memang tersirat ya di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma tentang jawaban orang tersebut. Orang itu menyatakan bahwa telah datang kepada kami kitab, lalu kami beriman kepadanya, mengikutinya, dan mengamalkannya. Ini tersirat di dalam jawaban seorang muslim dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Dan ini hadis juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais ketika menjelaskan tentang masalah kubur. Berdasarkan seperti itu, tersiratnya hal ini, pertanyaan tentang kitab yang jawabannya diungkapkan oleh seorang mukmin yang ditanya di alam kubur, iya, itu ada tentang kitab. Walhasil, pertanyaan di alam kubur itu memang hadisnya beragam. Dan yang disebut dengan khilaf tanawu. Khilaf tanawu adalah perbedaan yang menunjukkan berbedanya jenis-jenis perkara tersebut. Yang perbedaan itu menunjukkan saling melengkapi, saling menyempurnakan, bukan saling bertolak belakang. Berdasarkan hal itu, iya, itu ada. Wallahu a'lam bisawab. Ya, silakan lagi. Iya, syukran Ustaz. Sekarang kepada para pendengar radio kita FM Cirebon, dari Aini di Sirampong Bumi Ayu Brebes. Dari Aini di Sirampong Bumi Ayu Brebes, mohon dijelaskan tanda-tanda seorang muslim yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Dan dia bertanya, apakah seorang muslim juga akan mendapatkan siksa di kubur, katanya. Iya, ini di Brebes, barakallahu fik, 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, tanda-tanda husnul khotimah. Ya, tanda husnul khotimah banyak. Bahkan dalam kitab Ahkamul Janais, ada bab tersendiri yang diberi judul dengan judul alamatu husnul khotimah, tanda-tanda husnul khotimah. Di antaranya adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Kedua, adanya keringat di dahinya. Karena Nabi SAW menyatakan mautul mukmin, kematian seorang mukminlah dengan adanya keringat di dahinya. Ketiga, orang yang mati dalam keadaan karena dia umpamanya tenggelam, karena terkena reruntuhan, karena mati terbakar, karena mati terkena penyakit paru-paru, karena mati sakit-sakit perut, mati di hari Jumat atau di malam Jumat, mati dalam keadaan berperang di jalan Allah Azza wa Jalla, mati dalam keadaan dia sedang melakukan sebuah amal soleh. Apapun amal soleh, umpama ketika dia sholat, mati. Baik ketika ruku, ketika sujud, lalu dia mati. Atau mati ketika saum. Ketika saum, dia mati. Bukan karena saumnya tentu saja. Maka pahala dari amal yang sedang dilakukannya pada waktu kematiannya itu akan terus mengalir sampai hari kiamat. Ya. Mati sebagai syahid. Itu adalah di antara tanda-tanda mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah seorang muslim akan diazab di alam kuburnya? Iya, kalau dia muslim yang berdosa besar. Di alam kubur, manusia terbagi kepada 5 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan para nabi. Mereka itu ada di Ar-Rafiqul A'la. Tentu saja bebas dari azab kubur. Golongan kedua adalah golongan para syuhada. Mereka juga bebas dari azab kubur. Mereka akan menjelma sebagai burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Yang ketiga adalah orang mukmin yang soleh. Mereka akan peroleh nikmat kubur dan tidak akan peroleh azab sama sekali. Nah, yang keempat ini, muslim yang berdosa besar. Dia tidak kafir dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Dia suka ibadah, suka sholat, suka zakat, suka saum, suka haji. Mungkin haji sudah 7 kali umpamanya. Umrohnya setiap tahun umpamanya. Ya kan, tapi dia juga banyak melakukan dosa-dosa besar. Yang apabila ditimbang dosa besarnya lebih banyak daripada dosa-dosa, daripada kebaikan-kebaikannya. Orang ini akan mengalami azab kubur. Dahsyat atau tidaknya azab kubur sangat bergantung kepada kemaksiatan yang dia lakukan. Makin banyak dosanya, makin dahsyat azab kuburnya. Ini orang muslim yang banyak berdosa besar. Dan yang terakhir, golongan terakhir adalah orang kafir. Orang non-muslim. Kalau 4 golongan tadi semuanya muslim. Para nabi, para syuhada, orang mukmin soleh, dan orang mukmin yang ahli maksiat. Nah, yang kelima ini orang yang non-muslim. Orang kafir, orang musyrik, baik apapun agamanya, baik beragama ataupun tidak. Beragamanya selain muslim, dia Yahudi, dia Nasara, dia Hindu, dia Buddha, dia yang lain-lain, termasuk orang yang ateis, yang tidak bertuhan, yang tidak beragama. Maka di alam kuburnya jelas mereka akan peroleh azab dengan azab yang jauh lebih dahsyat daripada azab kubur yang dialami oleh orang-orang muslim. Yang semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita semua dari azab kubur dan memperoleh nikmat kubur. Amin. Amin. Ya, syukran Ustaz. Sekarang pertanyaan dari pendengar Radio Islamic Center Bin Baz dari Hanifa di Jogja. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimanakah pertanyaan malaikat kepada orang yang mati tenggelam? Apakah ketika ruhnya keluar atau setelah ia dikubur? Semoga Allah membalas Ustaz dengan kebaikan. Iya, wa jazakillahu khaira. Siapa? Hanifa. Hanifa di Jogja. Barakallahu fik. Orang yang mati, dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, mereka tetap masuk alam kubur. Baik umpamanya jasadnya dikuburkan ataupun dibakar kemudian abunya disebar ke ditiup angin, atau orang yang diawetkan dijadikan mumi dan sampai hancur membusuk tidak dimasukkan ke kuburan, ya. Atau umpama orang yang dimakan oleh ikan di lautan, dimakan oleh binatang buas di hutan karena matinya di hutan, atau orang yang meledakkan dirinya dengan bom sehingga hancur lebur berpencar ke tempat yang berbeda, tidak diketahui mana bagian tubuhnya dan seterusnya, akhirnya tidak dikuburkan. Jadi semua orang yang mati, baik matinya dikuburkan ataupun tidak dikuburkan, tetap dia masuk ke alam kubur. Ini menunjukkan bahwa alam kubur bukanlah kuburan. Kuburan alam nyata. Alam kubur alam gaib. Kuburan alam nyata karena kita bisa mengapa-apakan kepada kuburan itu. Kita bisa gali, kita bisa pindah, kita bisa pindahkan, kita bisa rubah gitu kan. Kita bisa intervensi terhadap kuburan. Tapi ke alam kubur kita gak bisa. Kuburan kita tahu letaknya, tuh itu kuburan. Alam kubur kita gak tahu letaknya di mana. Itu alam lain yang tidak bisa terjangkau oleh manusia. Kuburan bisa diterangkan secara logis, secara ilmiah, dengan akal kita. Kenapa umpamanya si tubuh ini hancur? Ya karena ada bakteri-bakteri pembusuk, ada cacing yang dan seterusnya. Kalau alam kubur beda lagi. Ya, beda lagi. Jadi kuburan dengan alam kubur dua hal yang berbeda. Sehingga seseorang mati dikuburkan atau tidak, tetap mereka itu masuk alam kubur. Ya. Oleh karena itu, kalau alam kubur adalah kuburan, ya, berarti kita bisa mensiasati agar tidak masuk alam kubur. Wah, ini kita merasa banyak dosa ini, jangan dikuburkan, nanti diadab di alam kubur. Akhirnya sudah aja dimumikan, atau sudah aja dibakar, kemudian abunya ditebarkan oleh angin gitu ya, dibuang ke laut. Akhirnya tidak masuk alam kubur, bisa begitu nanti. Oleh karena itulah, maka kuburan bukanlah alam kubur. Kuburan alam nyata. Alam kubur adalah alam gaib. Dikuburkan atau tidak, seorang yang mati tetap dia akan masuk ke alam kubur. Dan di alam kubur nanti ruhnya dan jasadnya kembali bertemu, kemudian hidup untuk kemudian ditanya munkar oleh dan nakir dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kalau dia orang mukmin tapi tidak dikuburkan. Umpamanya mati tenggelam di lautan dan tidak ada yang menolong sampai dimakan-makan oleh ikan gitu ya, oleh para ikan yang ada di sana. Atau umpamanya dia berperang, berjihad di jalan Allah, lalu terkena rudal, kemudian hancur lebur, tidak ada tersisa sedikit pun gitu ya. Atau terbakar dengan api akibat bom tersebut gitu ya. Kemudian tidak dikuburkan, dia tetap masuk ke alam kubur dan peroleh nikmat kubur. Ya. Bagaimana caranya? Jasad yang sudah jadi abu kok bisa utuh lagi? Itu urusan Allah. Allah sangat mudah mengembalikan jasad yang sudah hancur itu kembali utuh begitu ya, dan bertemu kembali dengan ruhnya di alam kubur, kemudian hidup lagi dan kemudian mempertanggungjawabkan. Terus bagaimana kalau umpama jasadnya dikuburkan di kuburan, tapi kok nanti jasad itu ada lagi di alam kubur? Itu juga urusan Allah, bukan urusan kita. Allah mudah mengatur semuanya itu. Kalau tahu umpama sekarang dikuburkan. Terus setelah 7 langkah si orang-orang yang mengantarnya pulang, dia bangun lagi. Jasadnya bangun lagi karena ruhnya masuk lagi di alam kubur, bukan di kuburan. Terus malam itu atau besoknya kita gali, kok masih tetap mayatnya begitu. Itu yang kita lihat itu adalah yang nyatanya di kuburannya, di alam nyata. Adapun di alam kuburnya kita tidak tahu apa yang teralami oleh orang ini. Oleh karena itulah, harus dibedakan antara kuburan dan alam kubur. Dan jangan diambil pusing bagaimana caranya jasad yang sudah hancur kok bisa menyatu lagi di alam kubur. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah, dan Allah sangat mudah karena Allah serba kuasa atas segala sesuatu. Bikinlah langit dan bumi saja Allah bisa. A'antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Kan gitu. Apakah kalian yang lebih susah penciptaannya ataukah langit yang lebih susah? Ya tentu saja lebih susah langit. Langit yang lebih susah aja mudah bagi Allah, apalagi menciptakan. Menciptakan dari sesuatu yang tadinya tidak ada juga mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan sesuatu yang pernah ada lalu hancur lalu dikembalikan. Sangat mudah bagi Allah Azza wa Jalla ya. Jadi begitu siapa tadi? Hanifah. Jadi orang yang tenggelam atau orang yang tidak dikuburkan tetap dia akan masuk ke alam kubur, baik dia dikuburkan ataupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Sekarang kepada penanya dari Radio Roja Bandung, dari Ummu Hasna di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malakul maut itu nama person atau nama jabatan? Kalau nama person berarti malaikat tersebut akan sangat sibuk karena banyak sekali nyawa yang dicabut tiap detiknya. Iya, Ummu Hasna di Bandung. Barakallahu fik. Malakul maut nama person malaikat. Ya. Terus gimana caranya kalau ada orang, 2 atau 10 orang mati di detik yang sama di tempat yang berjauhan. Satu di sini di Bandung, satu lagi di Mekah, satu lagi di Kutub Utara, di Kutub, detik yang sama mati gitu ya. Kita gak perlu ambil pusing urusan itu, kalau kita yang melaksanakan liur, pusing, gak akan bisa karena kemampuan kita terbatas. Adapun kemampuan para malaikat oleh Allah diberikan suatu yang ekstra luar biasa. Nanti kita akan bahas bagaimana tentang kemampuan malaikat yang Allah berikan kepada mereka, ya. Atau jangankan malaikat, kita aja manusia, ya. Bukan kepada orang tapi kepada perkara yang lain, baik itu telepon, internet, listrik, air, kalau di luar negeri gas. Kalau di kita kan gas masih beli ya. Lewat tabung. Kalau di luar negeri instalasi gas itu samalah dengan instalasi air dan listrik pam di kita gitu ya. Sudah ada masang instalasinya, jadi kompor itu tinggal masukkan aja ke instalasi itu langsung. Tiap detik juga bisa digunakan dan nanti tagihannya tiap bulan. Nah itu kita bisa ya. Umpamanya rumah ada 10 rumah di 2 tempat yang berjauhan tapi sama-sama nunggak belum bayar. Bisa enggak oleh kita dimatikan dalam waktu yang bersamaan? Bisa, mudah, gampang. Tinggal pencet tombol tok tok itu mati itu. Kan gitu ya? Baik itu telepon ataupun internet ataupun pam ataupun listrik ataupun gas ataupun yang lain-lain. Secara teknis dengan teknologi yang ada kita gak pusing. Gak harus capek-capek datang ke tempat. Tinggal sambil duduk, sambil minum kopi, sambil merem. Tinggal pijit tombol, tok. Itu rumah, 10 rumah yang berjauhan dalam detik yang sama bisa mati gitu kan. Itu orang bisa. Apalagi malaikat yang oleh Allah diberi kemampuan yang luar biasa. Jadi tentang teknis mencabut nyawanya kita gak perlu ambil pusing. Bukan urusan kita. Itu urusan malakul maut, sangat mudah bagi mereka untuk apa? Untuk melakukan tugasnya tanpa merasa kesulitan. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Tidaklah Allah memberikan kewajiban kepada satu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, jangan juga bertanya, itu kan beredarnya planet, bintang, matahari, bulan di orbitnya itu kan diproses, dijalankan oleh malaikat. Gimana ya? Itu kan gede itu. Apa enggak kepanasan malaikatnya mengatur matahari gitu kan? Itu enggak perlu ambil pusing gitu ya. Bukan kita yang melakukannya. Kalau kita yang melakukannya jelas liur. Jelas enggak akan mampu, jelas puyeng karena kita dibatasi oleh banyak keterbatasan, sedangkan para malaikat oleh Allah Azza wa Jalla diberikan kemampuan yang luar biasa, yang keluar biasaan kemampuan mereka di luar jangkauan akal manusia ya. Wallahu a'lam bisawab. Satu lagi bonus terakhir. Oh iya. Nanti sebentar Ustaz. Sok. Milih. Iya. Yang termudah. Banyak soalnya pertanyaan. Iya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Sukadi di Sonosari Brebah Sleman, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah modifikasi hujan itu menyalahi kekuasaan Allah dan malaikat katanya? Modifikasi hujan itu maksudnya bikin hujan buatan gitu? Ada hujan buatan, ada juga yang dialihkan kayak gitu. Ah ya, baik. Adanya hujan buatan, adanya modifikasi hujan, baik hujan buatan ataupun umpah curah hujan yang dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu sama sekali tidak menyalahi ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya? Sama aja dengan apa yang kita lakukan di darat. Umpamanya kita bikin sungai buatan, bikin danau buatan. Ada sungai alami sudah. Ya? Tapi sungai alami itu umpamanya tidak sesuai dengan keinginan kita, areal yang dialirinya. Lalu kita membuat lagi anak-anak sungai dari sana digali, kemudian dialirkan ke beberapa tempat yang kita inginkan demi kemaslahatan kehidupan kita, agar bisa mengairi sawah-sawah di tempat-tempat tertentu, kebun-kebun gitu kan, atau menjadi sumber air di tempat-tempat yang tadinya jauh dari aliran sungai itu, ya. Kalau itu tidak masalah dilakukan di daratan, demikian juga tidak masalah kalau itu dilakukan di udara. Selama kita memiliki kemampuan real, kemampuan hissi dalam perkara itu, maka dibolehkan. Tidak apa-apa. Baik umpamanya membuat hujan buatan, ataupun mengalihkan hujan yang tadi di tempat anu ke tempat yang lainnya, dengan cara-cara yang masuk akal, dengan cara-cara yang ilmiah, dengan cara-cara yang real, maka dibolehkan. Sebagaimana dibolehkannya kita mengalihkan aliran sungai, membuat bendungan, sungai ini dibendung untuk menghasilkan tenaga listrik, untuk menghasilkan listrik tenaga air maksudnya, dan seterusnya, itu dibolehkan, gak masalah. Selama apa? Selama ikhtiarnya adalah ikhtiar yang dibolehkan. Kecuali kalau ikhtiarnya itu ikhtiar yang mengandung unsur syirik, dengan menggunakan melibatkan dukun, dengan melibatkan pawang hujan yang ketika melakukan ikhtiarnya dengan meminta bantuan kepada jin-jin, setan-setan dari kalangan bangsa jin, atau dengan cara berdoanya kepada malaikat, wahai malaikat Mikail yang mengatur hujan, tolong pindahkan hujan ini di sini ke sono, maka itu syirik, tidak boleh. Karena apa? Karena berdoa kepada para malaikat, dan berdoa kepada malaikat berarti ibadah ke malaikat, karena berdoa adalah ibadah. Mintalah kepada Allah, nanti Allah yang akan memerintahkan malaikat Mikail untuk mengatur, untuk mengalihkan hujan sebagaimana perintah Allah atas permintaan kita, kalau permintaan kita dikabulkan oleh Allahu Azza wa Jalla. Jadi rekayasa hujan, modifikasi hujan dengan ikhtiar-ikhtiar yang real, yang nyata, tidak masalah, tidak bertolak belakang, sama dengan merekayasa keadaan alam di daratan dengan cara-cara apa yang real, yang nyata, maka dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para pendengar baik Radio Roja Bandung, Radio Kita Cirebon, ataupun Radio Islamic Center Binbas yang Allah muliakan, sayang sekali waktu membatasi kita, sudah 2 jam lebih yang kita gunakan untuk sesi sekarang ini. Insya Allah kalau ada pertanyaan nanti tanyakan lagi di hari Selasa yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini, kita berjumpa kembali sepekan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.